Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Qur'anil Karim, di mana kita telah sampai pada surat At-Tariq, dan kita akan lanjutkan pada surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Buruj. Wa yaqulu al-imam al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tafsiru surat Al-Buruj wa hiya makkiyah. Tafsir dari surat Al-Buruj, dan surat ini adalah termasuk golongan surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال المفسر السعدي رحمه الله والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya yaitu as-sama. Dan kita telah lalui pada surat-surat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pula. Bersumpah tentang perkara-perkara besar, tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dan seterusnya dari sumpah yang Allah tegaskan dan tekankan di dalam Al-Quran untuk permasalahan-permasalahan besar dan permasalahan-permasalahan yang sangat penting. Maka demikian halnya dalam surat ini Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu as-sama. Qala was-sama'i dhatil buruj. Ay dhatul manazilil mushtamilah ala manazilis syamsi wal qamar wal kawakibil muntazima fi sayriha ala akmali tartibin wa nizamin dallin ala kamali qudratillahi ورحمته وسعة علمه وحكمته. Apa yang dimaksud dengan al-buruj? Langit yang zatul buruj. Diterangkan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, zatul manazil. Zat al-manazil, yang memiliki manazil. Manazil itu tempat munculnya, terbitnya bintang-bintang. Al-mustamila, yang meliputi manazil syams wal qamar, meliputi manazil, tempat muncul dan beredarnya matahari dan bulan. Sebagian al-mufassir ketika menafsirkan al-buruj, mereka menyatakan al-kawakibul idham. Buruj itu adalah bintang-bintang yang besar yang muncul. Sebagian lagi menyebutkan bahwasanya yaitu bintang-bintang yang posisinya sebagai kusur sama, sebagai kusur as-sama, sebagai istana-istana langit yang fungsinya untuk menjaga langit dan menjaga naam berita-berita langit yang berusaha untuk dicuri oleh para syayatinul jin, dari setan-setan bangsa jin. Maka di sana ada bintang-bintang yang Allah posisikan sebagai penjaga langit, ya, menjaga langit. Dan semuanya ini maknanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Walaupun Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir merajihkan pendapat yang pertama, bahwasanya yang dimaksud dengan al-buruj adalah al-kawakibul izam, bintang-bintang yang besar, yang sangat cemerlang, ya, sinarnya, cahayanya. Sehingga di sini pula Al-Imam As-Sa'di menyatakan wal kawakibul muntazima, yaitu bintang-bintang yang teratur pada peredarannya, pada peredarannya. Ala akmali tartibin, ala akmali tartibin wa nizam, bintang-bintang yang teratur pada peredarannya dengan keteraturan yang sempurna, dengan keteraturan yang sempurna, masing-masing berputar, beredar pada putarannya. Dalin ala kamali kudratillah, yang menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah Allah, maha kuasa dan maha mampu Allah Jalla wa'ala, keteraturan yang sempurna, ya, berbagai bintang termasuk di dalamnya matahari dan bulan yang beredar pada orbitnya, beredar dengan teratur. Barakallahu fikum, beredar dengan teratur pada perputarannya, pada orbitnya masing-masing. Demikian. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan kudratillah azza wa jal, maha kuasa dan maha mampu Allah Jalla wa'ala melakukan itu semuanya dengan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Wa rahmatihi, dan juga kesempurnaan rahmat Allah. Wasi'ati ilmihi, dan luasnya ilmu Allah, serta hikmah Allah Jalla wa'ala. Qala wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan, demi hari yang telah dijanjikan, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, hari yang telah dijanjikan oleh Allah akan tiba, akan tegak hari kiamat. Alladzi wa'adallahu al-khalqa ay yajma'ahum fihi wa yadhumma fihi awwalahum wa akhirahum wa qasiyahum wa daniyahum alladzi la yumkinu an yataghayyara wa la yukhlifullahul mi'ad. Yang mana hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada makhluknya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka semuanya. Allah akan kumpulkan mereka di hari kiamat, di yaumil mahsyar. Allah akan kumpulkan semuanya. Allah akan kumpulkan dan gabungkan semuanya dari generasi awal hingga generasi akhir, yang jauh maupun yang dekat. Makhluk yang dekat dengan Allah, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang mana la yumkinu ayyataghayyar, tidak mungkin ketetapan ini akan berubah. Ketetapan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah tidak mungkin akan berubah. Yaitu Allah berjanji akan mengumpulkan hamba-hambanya di hari kiamat untuk sebuah proses besar, permasalahan besar, yaitu al-hisab wal-jaza', penghisaban amal dan balasan atas amalan-amalan mereka di dunia. Wala yukhlifullahul mi'ad, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Itu Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin akan berubah. Karena itu janji Allah, dan janji Allah adalah kepastian. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa syahidin wa masyhud, dan juga demi syahid, orang yang melihat dan yang dilihat, ya, yang disaksikan dan dipersaksikan. Wa syamala hadza kullu man ittasafa bihadzal wasfi, meliputi lafaz ini, yaitu syahid wa masyhud, meliputinya, yaitu meliputi kullu man ittasafa, setiap orang yang bersifat dengan sifat ini, ai mubsirun wa mubsarun, yang melihat dan yang dilihat, hadirun wa mahdurun, yang hadir dan yang dihadirkan, warain wa mar'i, dan yang melihat dan yang dilihat, artinya meliputi semuanya. Ini makna syahid wa masyhud, meliputi yang melihat, dilihat, hadir, yang dihadirkan, na'am, dan ra'in wa mar'i juga sama. Demikian sumpah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan as-sama wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Ini masih sumpah. Kemudian wal muqsam alaih, muqsam alaih, yang Allah jadikan, Allah tujukan dengannya sumpah tersebut, ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahil bahira wa hikamihi adh-dhahira wa rahmatihil wasi'ah. Muqsam alaih, yang Allah tujukan dari sumpah tersebut adalah hal-hal yang terkandung di dalam sumpah ini dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nampak. Tadi, sama Zatul Buruj, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Dan juga terkait dengan hikmahnya yang zahirah, wa rahmatihi al-wasi'ah, dan rahmat Allah yang sangat luas. Wa qila, namun ada yang menyatakan, pendapat yang lain menyatakan, innal muqsam alaih qawluhu kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud, ada yang menyatakan bahwasanya muqsam alaih adalah qawluhu ta'ala kutila ashabul ukhdud. Kalau yang pendapat yang pertama menyatakan muqsam alaih, apa yang terkandung dari itu semuanya, dari barakallahu fikum penyebutan langit, sumpah Allah dengan langit, yang menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah sebagai ayatillah al-bahira, tanda-tanda yang sangat jelas menunjukkan tentang adanya Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah, maha sempurnanya Allah Jalla wa'ala, maha rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan al-yaumil maw'ud, hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Ini juga sebagai tanda tentang hikmah Allah yang baligha, kenapa adanya hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Barakallahu fikum. Namun pendapat yang kedua menyatakan al-muqsam alaih adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, kutila ashabul ukhdud, yakni ayat selanjutnya. Kutila ashabul ukhdud. Wa hadha du'aun alaihim bil halak. Ini merupakan doa kehancuran atas mereka. Ini atas orang-orang kafir yang melakukan tindakan kejahatan, kekejaman, membunuh kaum mukminin, menyiksa mereka dengan penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Semua itu disebabkan mereka, orang-orang yang disiksa tadi, beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah doa kutila ashabul ukhdud, doaun alaihim bil halak. Qala wal ukhdud al-hafrul lati tuhfaru fil ard. Yang dimaksud dengan ukhdud itu adalah maknanya galian yang digali di bumi. Sebuah galian yang digali di bumi. Itu namanya al-hafr, galian. Wa kana ashabul ukhdud haula qaumun kafirin. Dan mereka ashabul ukhdud yang membuat galian atau parit yang besar tersebut. Galian yang besar, yakni parit yang besar. Mereka adalah orang-orang suatu kaum yang kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Waladaihim qaumun mu'minun. Dan mereka berkuasa atas orang-orang mukmin yang lemah. Ya. Menguasai orang-orang mukmin. Ladaihim, yakni di bawah kekuasaan mereka. Kaum mukminin yang lemah di bawah kekuasaan mereka. Haula ashabul ukhdud. Farawaduhum liddukhul fi dinihim. Maka orang-orang kafir ini memaksakan kaum mukminin yang lemah tadi untuk masuk ke dalam agama mereka, agama kekufuran, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Famtana'al mu'minuna min dhalik. Dan kaum mukminin tersebut enggan menolak tawaran mereka atau na'am paksaan mereka tersebut. Fasyakka al-kafiruna ukhdudan fil ardi. Maka mereka pun menggali parit yang besar fil ard, wa qadhafu fiha an-nar, kemudian mereka menyalakan api di dalam parit-parit besar tersebut, wa qa'adu haulaha, lalu kemudian mereka duduk di sekitar ya parit yang telah menyala api tersebut. Wa fatanul mu'minin, kemudian mereka membuat fitnah kepada kaum mukminin, yaitu menguji kaum mukminin tadi, menguji mereka. Wa araduhum alaiha, kemudian mereka menawarkan, memberikan tawaran dan pilihan. Kalau mau masuk ke dalam agama mereka, mengikuti ajaran nenek moyang mereka, ajaran kekufuran yang mereka pegangi, maka mereka akan selamat. Aman istajaba lahum atlaquh, siapa yang menerima dan menyambut ajakan mereka untuk bersama-sama berada dalam agama kekufuran, atlaquh, maka akan dilepaskan, dibiarkan aman, tidak dibunuh. Wa man istamarra 'alal imani qadhafuhu finnar, namun siapa yang bersikuku tetap berada di atas keimanan, enggan dan menolak ajakan haula ashabul ukhdud, maka qadhafuhu finnar, mereka akan melemparnya ke dalam api yang menyala-nyala dalam parit yang besar tadi. Qala rahimahullah, wa hadha fi ghayatil muharabati lillahi wa li hisbihi almu'minin. Ini merupakan puncak peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan golongannya, golongan Allah, hizbullah, yaitu kaum mukminin. Ya. Peperangan yang dipancangkan oleh mereka kepada Allah dan golongan Allah kaum mukminin. Walihada la'anahumullah wa ahlakahum wa tawa'adahum. Oleh karena itu Allah melaknati mereka dan menghancurkan mereka serta mengancam mereka. Faqala, Allah menyatakan, kutila ashabul ukhdud. Dibunuh, dihancurkan ashabul ukhdud. Thumma fassara al-ukhdud biqaulihi. Kemudian Allah Jalla wa'ala sendiri menafsirkan makna al-ukhdud dengan firman-Nya ayat setelahnya, an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Al-ukhdud adalah api yang dinyalakan, api yang dinyalakan, yakni di dalam galian yang besar tadi. Idhum 'alaiha qu'ud, di mana mereka duduk di sekitar parit yang besar tadi yang menyala-nyala padanya api. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka dalam keadaan demikian sementara kaum mukminin menyaksikan perbuatan dan tindak kejahatan mereka, di mana mereka menguji kaum mukminin di antara mereka, ya, menguji dan memberikan pilihan dan tawaran, yang menyambut tawaran mereka masuk ke dalam agama mereka akan dibiarkan, diberikan keamanan baginya, dan yang menolak dan enggan akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala tadi. Dalam keadaan kaum mukminin menyaksikan hal itu. Qala wa hadha min a'zami ma yakunu minat tajabburi wa qasawatil qalbi. Dan ini merupakan suatu tindakan yang sangat besar, yaitu tindakan kekerasan dan kekerasan hati, at-tajabbur, sikap yang sombong dan keras hati yang ada pada mereka. Li'annahum jama'u bainal kufri bi ayatillahi wa mu'anadatiha wa muharabati ahliha wa ta'dhibihim bi hadzal adzab alladhi tanfatiru minhu al-qulub. Kenapa ini merupakan sikap melampaui batas, sikap at-tajabbur, sombong dan keras hati? Karena mereka menggabungkan antara kekufuran dengan kufur terhadap ayat-ayat Allah dan menentang ayat-ayat Allah tersebut, dan memerangi ahlul iman, memerangi orang-orang yang berpegang dengan ayat-ayat Allah tadi. Wa ta'dhibihim, dan menyiksa mereka dengan penyiksaan yang luar biasa. Alladhi tanfatiru minhul qulub, yang mana siksa tersebut bisa menghancurkan hati-hati mereka, kaum mukminin. Wa huduruhum iyyahum inda ilqa'ihim fiha, dan hadirnya mereka ketika kaum mukminin dilempar ke dalam api tersebut, yakni kaum mukmin dalam keadaan hadir dan menyaksikan saudara-saudaranya, teman-temannya dibantai, dilemparkan ke dalam api. Ini bentuk penyiksaan yang luar biasa. Penyiksaan yang luar biasa dari mereka, ashabul ukhdud. Qala wal halu annahum ma naqamu minal mu'minin illa khislatan yumdahuna 'alayha wa biha sa'adatuhum wa hiya annahum kanu yu'minuna billahi al-azizil hamid ay alladhi lahu al-izzatu allati qahara biha kulla shay'in wa huwa hamidun fi aqwalihi wa awsafihi wa af'alihi. Dan kenyataan serta keadaan yang sebenarnya, kenapa mereka, orang-orang kafir, menyiksa kaum mukminin dengan siksaan yang begitu dahsyat, siksaan yang sangat-sangat kejam, tidak lain keadaan dan sebab utamanya adalah satu perkara, satu sifat yang kemudian mereka, kaum mukminin tersebut, dipuji dengannya, dan sifat itu, kriteria itulah yang menyebabkan mereka bahagia dengannya. Wa hiya annahum, yaitu sifat dan kriteria itu adalah annahum kanu yu'minuna billahil azizil hamid, mereka beriman kepada Allah al-aziz al-hamid. Inilah sebabnya kenapa mereka ashabul ukhdud menyiksa kaum mukminin dengan siksaan yang begitu dahsyat, dalam keadaan saudara-saudaranya, saudara-saudara mereka menyaksikan ketika saudaranya diazab dan disiksa, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Barakallahu fikum. Ini sebab utamanya. Ini adalah pangkal dari perlakuan mereka dan kekejaman mereka kepada kaum mukminin, yaitu al-iman billahil azizil hamid. Mereka kaum mukminin tersebut benar-benar beriman kepada Allah al-aziz al-hamid, alladhi lahu al-izzah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki izzah, memiliki keperkasaan, kekuatan, yang dengannya Allah bisa mengalahkan segala sesuatu. Wa huwa hamidun fi aqwalihi, dan dia adalah zat yang terpuji pada ucapannya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatannya. Demikian Asy-Syaikh As-Sa'di menjelaskan dua nama Allah, yaitu Al-Aziz dan Al-Hamid. Al-Aziz yani alladhi lahu izzah, Allah yang memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan, itu keperkasaan yang ada pada Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Hamid yaitu hamidun fi aqwalihi, makna Al-Hamid yaitu Allah adalah Al-Hamid yang terpuji pada perbuatan Allah, pada sifat-sifatnya, dan pada ucapannya, pada sifat-sifatnya, dan perbuatan Allah Jalla wa'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, qawluhu alladhi lahu mulkus samawati wal ard khalqan wa abidan yatasarrafu fihim tasarrufal malik bimilkihi, yang mana dia Allah al-aziz al-hamid, dialah Allah sang pemilik langit-langit dan bumi, khalqan wa abidan, sebagai makhluk dan sebagai hamba. Artinya langit dan bumi adalah makhluk ciptaan Allah, dan sekaligus sebagai hamba yang menghambakan diri beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yatasarrafu fihim tasarrufal malik bima bimilkihi, dan Allah melakukan sekehendaknya dengan makhluknya tersebut sebagaimana seorang pemilik harta, ya, atau seorang yang memiliki berbuat dengan apa yang dia milikinya. Seorang yang memiliki sesuatu, dia berbuat, dia melakukan, ya, dengan sekehendaknya terhadap yang dimilikinya tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala malikus samawati wal ard, pemilik alam semesta ini. Maka Allah maha berkehendak untuk berbuat apa saja yang Allah kehendaki terhadap alam semesta ini dengan masyia dan kehendak Allah yang mutlak. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan dan mengetahui segala sesuatu, ilman wa sam'an wa basaran, baik dari sisi ilmu, dari sisi pendengaran, penglihatan, Allah mengetahui semuanya. Dari sisi ilmu Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang akan terjadi, bahkan suatu yang tidak mungkin terjadi, bagaimana seandainya terjadi, Allah maha mengetahui. Karena ilmu Allah adalah ilmu yang azali, abadi. Itu ilmu Allah. Azaliyun wa abadiyun. Yuhitu bikulli syai. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sirran wa jahran, yang tersembunyi maupun yang nampak. Itu ilmu Allah. Demikian pula Allah Maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, segala suara, bunyi yang kecil ataupun yang besar, yang lemah ataupun yang keras, semuanya didengar oleh Allah Jalla wa Ala. Demikian pula Allah melihat segala sesuatu. Afala khafa haula al mutamarriduna ala Allah ayyabtisha bihimul azizul muqtadir. Tidakkah mereka-mereka itu al mutamarridun, orang-orang yang membangkang terhadap syariat Allah, terhadap hukum-hukum Allah, membangkang untuk taat kepada Allah dengan kekufuran, dengan pendustaan, bahkan dengan tindakan kejahatan berupa menyiksa hamba-hamba Allah al-mu'minin dengan siksaan yang sangat pedih dan kejam. Demikian Allah menyebutkan namanya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini salah satu ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk ancaman yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah mereka tidak takut? Haula al-mutamarridun, para pembangkang tersebut tidak takut kepada Allah untuk Allah timpakan azab kepada mereka, yang mana Allah adalah al-azizul muqtadir, zat yang maha perkasa dan maha mampu melakukan apa saja. Au ma'alimu annahum jami'uhum mamalikun lillah laisa li ahadin ala ahadin sultah min duni izni ma'iznil malik. Ataukah mereka itu, tidakkah mereka itu mengetahui dan sadar bahwasanya mereka itu semuanya adalah hamba milik Allah, mamalik. Ya, mereka itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah, di bawah kepemilikan Allah, mamalik, hamba yang dimiliki oleh Allah. Allah yang memiliki mereka, Allah yang mengatur mereka. Laisa li ahadin ala ahad sultah, tidak ada seorang pun atas yang lainnya menguasai, bisa mampu menguasai dia. Ya, tidak ada satu pun yang bisa menguasai yang lainnya. Bahkan Allah adalah satu-satunya yang berkuasa, yang bisa menguasai hamba-hambanya semuanya. Demikian yang diterangkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa makna firman Allah wallahu ala kulli syai'in syahid, di sini terkandung ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah ingin mengingatkan mereka bahwasanya Allah maha mengetahui dan Allah akan membalas perbuatan mereka semuanya. Apakah mereka tidak takut dengan azab Allah, yang mana Allah itu adalah zat yang al-aziz, al-muqtadir, zat yang maha perkasa dan maha mampu mengazab dan menghancurkan, membinasakan makhluknya, hamba-hambanya. Dan apakah mereka itu tidak sadar bahwasanya mereka semuanya adalah kepemilikan Allah, mereka dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Huwal malik wahda, tidak ada seorang pun bisa menguasai yang lainnya tanpa izin dari al-malik, tanpa izin dari Allah jalla wa ala. Aw khafi alaihim annallaha muhitun bi'amalihim mujazin lahum ala fi'alihim. Ataukah tersamarkan bagi mereka, mereka-mereka itu samar, tidak nampak bagi mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala muhitun bi'amalihim, benar-benar meliputi seluruh amalan-amalan mereka. Artinya Allah jalla wa ala maha mengetahui secara detail, secara rinci amalan-amalan yang mereka lakukan. Dimanapun mereka lakukan, Allah yuhitu bi'ilmihi, ilmu Allah meliputinya, mengetahuinya. Mujazin lahum, dan Allah akan membalas segala tindak tanduk dan perbuatan mereka. Qala rahimahullah, kalla innal kafira fi ghururin wadzalima fi jahlin wa'ama sawa'as sabil wa'ama an sawa'is sabil. Sekali-kali tidak, sungguh seorang kafir benar-benar di dalam ketertipuan, tertipu, fi ghurur. Demikian al-kuffar, orang-orang kafir, mereka semuanya dalam keadaan tertipu, al-Yahud wan-Nasara wal-Majus dan semua golongan kufar, orang-orang kafir, mereka itu dalam keadaan tertipu. Tertipu, benar-benar tertipu. Wadzalim dan seorang yang zalim di dalam kejahilan dan kebutaan dari jalan yang lurus. Yang zalim benar-benar di dalam kejahilan dan dalam kebutaan dari jalan yang lurus. Tentunya dari penjelasan al-mu'alif ini juga, Al-Imam Sa'di rahimahullah, ada sebuah peringatan bagi kita semuanya, tanbih untuk kita berhati-hati dari az-zulum, berhati-hati dari kezoliman, terkhusus kezoliman yang sangat besar, az-zulamuz-zulum, zulmun azim, yaitu asyirku billah. Itu adalah kezoliman yang terbesar, kita berhati-hati darinya. Dan juga kita berhati-hati dari menzolimi saudara-saudara kita, baik dengan ucapan ataukah perbuatan. Li'anna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan nanti di hari kiamat. Dan kezaliman itu adalah kebodohan. Ya, seorang yang berbuat zalim tidak lain karena kejahilan dia. Dia bisa berbuat zalim karena kejahilan dia. Baik dia menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan berbagai kemaksiatan, melanggar hukum-hukum Allah, menabrak hal-hal yang Allah larang, Allah haramkan, dia tabrak, dia lakukan. Tidak lain itu disebabkan kejahilan dia. Seandainya dia faham, seandainya dia berilmu, seandainya dia tahu tentang Allah, bahwasanya Allah adalah Al-Alim, Allah adalah Al-Aziz, Allah adalah Al-Muqtadir. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Zat yang Maha Mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab dari atas kalian dan dari bawah kaki-kaki kalian. Ketika Nabi mendengar ayat ini, Nabi menyatakan a'udzu biwajhillah, aku berlindung dengan wajah Allah. Demikian takut Nabiuna alaihi salatu wassalam kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula para sahabat, mereka sangat takut. Takut terhadap perbuatan zalim. Sehingga ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina na'am amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Dan juga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia ini dan juga di akhirat. Para sahabat berbondong-bondong datang kepada Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzolimi dirinya, takut dari perbuatan zalim. Maka Nabi SAW menyatakan, laisa kama ta'nun wa laisa kama tadhunnun, tidak sebagaimana yang kalian maksud, yang kalian sangka. Yang dimaksud dengan az-zulm di sini adalah asyirku billah. Demikian para sahabat takut dari kezaliman, karena kezaliman itu na'am zulumat yaumul qiyamah, dan kezaliman itu muncul karena kejahilan, dan itu adalah merupakan kebutaan dari jalan yang lurus. Thumma wa'adahum wa au'adahum wa arada 'alaihim at-taubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka dan menawarkan kepada mereka taubat. Allah janjikan kepada mereka, demikian pula mengancam mereka dan menawarkan taubat kepada mereka. Ya, demikian Allah Jalla wa'ala, Zat yang Maha Rahmah, Rahimun, Ra'ufun bi'ibadihi, Zat yang Maha Kasih, Sayang, Lembut dengan hamba-hambanya. dalam keadaan hamba-hambanya berbuat maksiat, berbuat kejahatan yang besar, melakukan kejahatan yang besar, penentangan, peperangan kepada Allah Jalla wa'ala, masih saja Allah memanggil mereka untuk bertaubat. Masih saja Allah mengingatkan mereka untuk sadar dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Qala innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang menguji kaum mukminin lalu mengadab mereka, menyiksa mereka, baik mukminin maupun mukminat, mereka-mereka itu ashabul ukhdud, kemudian mereka tidak bertobat. Demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Allah menyatakan tsumma lam yatubu. Mereka-mereka itu yang menyiksa kaum mukminin, kemudian mereka belum bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, maka bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka azab yang akan membakar. Jadi azab yang sangat pedih. Qala Al-Imam Sa'di rahimahullah ay al-adhab asyadid al-muharriq. Yang dimaksud dengan adab yang hariq, itu adalah adab yang pedih yang akan membakar. Qala al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Imam al-Hasan rahimahullah, unduru ila hadhal karami wal-judi. Perhatikan kalian terhadap sifat al-karam wal-jud. Ya, sikap, sifat mulia, sifat dermawan yang luar biasa dari Allah Jalla wa'ala. Karena Allah adalah zat yang jawad, yang senantiasa dermawan, belas kasih, ya, dan sayang kepada hamba-hambanya. Hum qatalu awliya'ah wa ahla ta'atih wa huwa yad'uhum ila taubah. Dalam keadaan mereka ashabul ukhdud, orang-orang yang bengis tadi, yang jahat tadi, yang tidak memiliki kasih sayang, menyiksa dan mengazab kaum mukminin dengan siksaan yang amat pedih, yang luar biasa. Mereka membunuh wali-wali Allah, kaum mukminin, membunuh orang-orang yang taat kepada Allah. Wa huwa yad'uhum ila taubah. Sementara Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian penjelasan dari Al-Imam Al-Hasan. Zahir dari kalam al-muallif di sini, yang dimaksud dengan Al-Imam Al-Hasan, ini Al-Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam bisawab. Zahirnya demikian. Demikian makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Di antara maknanya apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di menukil ucapan Al-Imam Al-Hasan rahimahullah, beliau menyatakan, perhatikan terhadap sifat mulia dari Allah Subhanahu wa taala, sifat dermawan, senantiasa menginginkan kebaikan bagi hambanya dalam keadaan mereka ashabul ukhdud, telah membunuh wali-wali Allah, menyiksa orang-orang yang taat kepada Allah dengan siksaan yang pedih. Dalam keadaan Allah masih memanggil mereka untuk bertobat kepadanya. Walamma dzakara uqubatadz zalimin. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman dan adab bagi orang-orang yang zalim, zakara thawabal mu'minin, Allah menyebutkan bersamaan dengan itu balasan dan pahala bagi kaum mu'minin. Faqala, Allah berfirman, innal ladhina amanu biqulubihim, sungguh orang-orang yang beriman di dalam hati-hati mereka, keimanan yang menghunjam kuat di dalam kalbu, itu iman yang benar. Iya, imannya al-mu'minin al-mukhlasin, imannya orang-orang yang ikhlas, as-sadiqin, yang jujur di dalam keimanannya, iman itu benar-benar masuk, ya, tertancap kuat di dalam kalbu mereka, tidak goyah, dengan berbagai tipu daya, tidak tertipu dengan berbagai hal-hal yang menipu. Wa amilus salihat bijawarihihim, dan yang beramal saleh dengan anggota badan mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kesuksesan yang besar. Alladhi hasala bihil fawz biridallah wa dari karamatih, yang mana dia akan meraih kesuksesan yang besar dengan keridhaan Allah dan dari karamatih, yaitu al-jannah, dengan surga. Dari karamatih, tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di sini Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan hukuman dan balasan bagi kaum zalimin, orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir, maka Allah sebutkan bersamaan dengan itu balasan bagi kaum mukminin sebagai hiburan bagi mereka, sebagai penguat bagi mereka, agar mereka tetap tenang, mereka tetap istiqamah di atas iman, tidak goyah walaupun diuji dengan ujian yang amat berat, disiksa dengan siksaan yang begitu pedih, diancam keselamatan jiwa mereka. Sabar, Allah menjanjikan janji yang besar. Masya Allah. Dan sungguh janji yang amat besar, balasan yang sangat-sangat luar biasa adalah balasan al-jannah. Bahkan Allah menyebutkan di sini, lahum jannat, bagi mereka surga-surga, karena surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Maka Allah akan berikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah menyatakan itulah kesuksesan yang gilang gemilang, kesuksesan yang amat besar. Ya, Allah menenangkan mereka, menghibur mereka dengan janji Allah yang amat besar. Sehingga di sini pun ada sebuah faedah bagi kita ketika kita tertimpa musibah atau kita diuji dengan ujian berupa musibah atau bencana atau hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa kita atau harta kita atau keluarga kita, dari berbagai ujian dan musibah yang tentunya itu amat sangat ringan dibandingkan ujian yang Allah timpakan kepada generasi awal umat ini. Amat sangat ringan. Ya. Kita tidak diperintahkan untuk berhijrah, meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan sanak famili kita, meninggalkan barakallahu fikum usaha dan pekerjaan kita yang sudah mapan, ya kan? Kalau kita diperintahkan gitu, berat bagi kita. Sulit, ya. Naam. Nas'alullah salam wal afiyah kalau kita diuji dengan ujian yang di luar batas kemampuan kita. Namun Allah jalla wa ala zat yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha sayang kepada hamba-hambanya, menguji hamba-hambanya sesuai dengan kadar iman dan takwa dia. Yubtalar rajulu bihasabi dinih, seseorang itu diuji, ditimpakan musibah sesuai dengan kadar iman dan kadar agamanya. Demikian. Maka ketika kita ditimpa musibah, hendaknya kita senantiasa mengingat akan janji Allah di yaumil akhir, janji yang benar. La yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Janji yang pasti, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan yang sebenar-benarnya. Hendaknya kita senantiasa ingat. Iya, kita ingat akan hal itu. Iya, kalau kita diuji dengan misalnya istri kita, ya, maka kita ingat bahwasanya di sana Allah siapkan para bidadari. Iya, sabar kita. Sabar untuk kita mendidik dia, sabar untuk kita mengarahkan dia, terus. Semoga dengan itu kita mendapatkan ganti yang lebih baik di surga dengan bidadari-bidadari yang Allah siapkan. Itu cita-cita kita, kan gitu. Cita-cita kita yang tertinggi. Ya. Itu kita harapkan. Dan berbagai kenikmatan di jannah, di surga, hendaknya kita senantiasa ingat. Itu janji Allah yang pasti. Jangan kita ragu, sehingga kita sabar dan istiqamah terus sampai kita bisa meraih janji Allah tersebut. Qala, inna batasha rabbika lasyadid, ay inna uqubatahu li ahlil jaraimi wadzunubil izami laqawiyyatun syadidah. Makna batas di sini adalah uqubah, ya. Inna batasha rabbika lasyadid, batas itu maknanya uqubah, ini azab, hukuman, azab. Sungguh hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli jaraim, orang-orang yang melakukan kejahatan dan pelaku dosa dan maksiat yang besar. Yang besar di antaranya kesyirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Laqawiyyatun syadidah, sungguh sangat kuat dan sangat dahsyat. Naam, kita katakan demikian, azab Allah luar biasa. Ya. Di dunia ini saja ketika terjadi gempa, apalagi disusul dengan ya berita bosnya akan terjadi tsunami, paniknya luar biasa. Bingung, ya. Seperti mau kiamat rasanya. Iya kan? Itu baru kecil, baru sedikit. Lu bagaimana dengan azab Allah di akhirat nanti di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Qala wa huwa bil mirsadi liz zalimin, dan dia Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau dan mengawasi orang-orang yang berbuat zalim. Sehingga yang berbuat zalim jangan menyangka Allah tidak memantau dia atau dia akan lepas dari pantauan Allah dan tidak dia akan lepas dari azab dan siksa Allah jalla wa ala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala di dalam ayatnya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah azab Rabbmu, akhdhu rabbik maknanya azab. Demikianlah azab Rabbmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mengazab sebuah penduduk negeri. Al-Qura di sini maknanya sebuah penduduk negeri, ya. Allah mengazab penduduk sebuah negeri, ya. Allah mengazab penduduk sebuah negeri, wahya zalimah, dalam keadaan mereka berbuat zalim. Dalam keadaan mereka berbuat zalim, bagaimana Allah mengazab mereka? Bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh? Bagaimana Allah mengazab mereka, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya? Inna akhdahu alimun syadid, sungguh azab Allah sangat pedih lagi dahsyat. Qala innahu huwa yubdi'u wa yu'id, ay huwa al-mutafarridu bi ibda'il khalqi wa i'adatihi, fala musyarikun lahu fi dhalik. Makna qawluhu innahu huwa yubdi'u wa yu'id, maknanya adalah dialah Allah al-mutafarrid, satu-satunya zat yang menghidupkan makhluk, ibda'il khalq, yakni yang menghidupkan dan menciptakan makhluk awal kalinya, dan akan mengembalikan mereka. Ya, yakni menghidupkan kembali, al-ba'ats. Allah yang menghidupkan makhluk, mengadakan mereka pertama kali. Semuanya ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakan mereka, menghidupkan mereka, menciptakan mereka pertama kalinya, tidak ada yang lain, dan dialah Allah yang akan mengembalikannya. Itu makna wa yu'id, maksudnya mengembalikan, menghidupkan mereka kali yang kedua, yang disebut dengan al-ba'tsu. kebangkitan Allah akan membangkitkan mereka kembali. Dan itu lebih mudah. Nam wahu ahwanu alaih. Membangkitkan, menghidupkan kali yang kedua itu lebih mudah. Dan semuanya mudah bagi Allah. Jalla wa ala. Dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Demikian itu mudah bagi Allah Jalla wa ala. Tidak ada satupun yang musyarik lahu, yang ikut andil di dalam penciptaan baik kali yang pertama atau kali yang kedua. Tidak ada. Tidak ada yang mencipta, ikut bekerja sama atau memiliki andil di dalam penciptaan makhluk baik kali yang pertama atau kebangkitan kali yang kedua. Tidak ada. Semuanya hanya Allah Jalla wa'ala satu-satunya yang melakukan itu. Wa huwa al-ghafur, dan dialah Allah al-ghafur. Alladhi yaghfiru dhunuba jami'aha liman taba. Wa ya'fu anis sayyi'ati liman asliman istaghfarahu anaba. Dialah Allah zat yang al-ghafur. Zat yang senantiasa mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua bentuk dosa. Bahkan dosa yang terbesar, yaitu syirik pun ketika seorang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allahu yaghfiruhu, Allah akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang akan mengampuni semua jenis dosa. Tapi dengan syarat apa? Qala rahimahullah, liman taba, bagi yang mau bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha, taubat yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat, bukan sekedar mengucapkan di lisannya atubu ilallah, saya bertobat kepada Allah, tobat saya tobat, tapi perbuatannya menyelisih ucapannya. Perbuatannya tidak menunjukkan bahwasanya dia seorang yang taib, yang ingin bertobat kepada Allah. Justru dia bermain-main dengan taubat tersebut. Ya, bermain-main dengan taubat. Maka orang yang seperti ini justru semakin tenggelam dalam kemaksiatan dan semakin jauh dari hidayah. Allah akan palingkan dia semakin jauh. Orang-orang yang bermain-main dalam taubat, tidak sungguh-sungguh, tidak jujur dalam bertaubat, mereka ahlul bid'ah, mereka ahlul ahwa, yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, yang senantiasa meracuni umat dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, dengan syubhat-syubhat mereka, yang zahirnya menampakkan sunnah, zahirnya mereka itu orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasul, namun hakikatnya mereka adalah perusak sunnah. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan umat dari sunnah dengan berbagai syubhat, dengan ucapan-ucapan jangan terlalu ekstrim lah, dengan ucapan-ucapan jangan terlalu keras dan kaku lah, ya biasa saja kita ini, ya harus lebih fleksibel, nah lebih bisa bergaul, agak ya lembek sedikit lah. Ternyata tidak sedikit lembeknya, banyak sekali lembeknya. Nas'alullah salam wal afiyah. Nah, ini yang berbahaya mereka ini. Nah, yang tidak sungguh-sungguh dalam bertaubat, ya. Ketika di hadapan para ulama menyatakan saya salah, saya keliru, saya bertobat, saya akan rujuk kembali. Tapi itu semuanya hanya kamuflase. Itu semua hanya ucapan di bibir saja, tidak ada pembuktian yang nyata di dalam tingkah laku dan perbuatan dia. Fahada, orang yang seperti ini maka tidak akan mendapatkan taubat dari Allah, bahkan semakin jauh-jauh dia dari al-haq dan tenggelam di dalam kemaksiatan, terus akan terseret dalam kemaksiatan itu semakin jauh. Ya, demikian kita pun melihat keadaan, ya, realita orang-orang yang seperti ini. Qala rahimahullahu taala wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah akan memaafkan berbagai kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, liman istaghfarahu wa anab, dan juga bagi orang yang mau meminta ampun kepada Allah, yang bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya, dan yang mau kembali kepada Allah dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. maka Allah akan memaafkan itu semuanya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya ini, wahuwal ghafur al-wadud. Kemudian Allah barengkan dengan nama Allah al-wadud, alladhi yuhibbu ahba yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'un. Ini Allah Subhanahu wa taala adalah al-wadud alladhi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan, yang mana dia adalah zat yang dicintai oleh orang-orang yang mencintainya, yaitu kaum mukminin, al-muttaqin, al-mukhlasin. Mereka lah orang-orang yang mencintai Allah dengan kecintaan yang tulus, kecintaan yang sebenar-benarnya. La yushbihuha syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai kecintaan mereka sesuatu apapun, tidak bisa menyamai dan menyerupai kecintaan mereka. Para nabi, para rasul, sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana kemurnian cinta mereka kepada Allah? Cinta yang tidak ada bandingannya. Cinta yang benar-benar terwujud dalam amaliyah mereka. Dibuktikan kecintaan mereka kepada Allah. Ya, dibuktikan benar-benar dalam sikap-sikap mereka dan pengorbanan serta perjuangan mereka membela Allah dan Rasulnya. Itu kecintaan yang sejati, yang sebenar-benarnya. Fakama annahu la yushabihuhu syai'un fi sifatil jalali wal jamal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupai Allah di dalam sifat-sifat kemuliaan dan keindahan Allah. Karena sifat Allah adalah sifat-sifat yang mulia di satu sisi dan sangat indah di sisi yang lain, sifat Allah. Wal ma'ani wal af'al, demikian pula dari sisi makna, sifat-sifat Allah, makna yang sangat tinggi, makna yang sangat luas dan lengkap cakupannya. Demikian pula dalam perbuatan-perbuatan Allah jalla wa ala. Fa mahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi attabi'a lidzalika la yushbihu syai'un min anwa'il muhab. Maka kecintaan kepada Allah yang ada di dalam hati hamba-hamba yang khusus, makhluk yang khusus, khawas khalqihi, yaitu para awliya'u, itu wali-wali Allah, al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, mereka lah wali-wali Allah. Maka kecintaan mereka kepada Allah tabi'a li dzalik, yani mengikuti kemurnian, ketinggian sifat-sifat Allah dan perbuatannya. La yushbihu syai'un min anwa'il muhab, tidak bisa menyamai kecintaan al-mu'minil muttaqin kepada Allah, berbagai bentuk kecintaan-kecintaan atau sesuatu yang dicinta dari selain Allah. Artinya orang-orang yang beriman mencintai Allah dengan kecintaan yang luar biasa. Karena memang cinta kepada Allah adalah sebuah ibadah dan yang menduduki posisi yang tertinggi, yaitu cinta kepada Allah jalla wa ala. Bahkan di dalam hadis Nabi menyebutkan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, min awsaq ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara bentuk atau bagian dari tali Islam yang kokoh, di antara tali Islam yang kokoh yang kuat adalah cinta dan benci karena Allah tabaraka wa taala. Bahkan ini salah satu prinsip yang luar biasa, prinsip yang sangat penting dan sangat membantu seorang hamba untuk bisa istiqamah dan sabat di atas sunnah, di atas al-haq, dan istiqamah di atas jalan Allah, yaitu ketika dia bisa menerapkan prinsip ini, yaitu al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dia cinta karena Allah, benci juga karena, semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada kanat mahabbatuhu aslul ubudiyah. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah merupakan pangkal dari ubudiyatillah, penghambaan diri kepada Allah. Iya, bahkan termasuk salah satu rukun ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara salah satu rukun ibadah adalah al-mahabbah. Dan di antara salah satu syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah al-mahabbah juga. Ya, al-mahabbah. Seorang dia bisa bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar, yang sempurna ketika ada mahabbah, artinya dia mencintai tauhid tersebut, mencintai la ilaha illallah. Demikian pula di antara rukun dari ibadah adalah mahabbatuhu, ya. Mahabbatuhu, cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu, Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan, aslul ubudiyah, cinta kepada Allah merupakan pangkal dari peribadatan atau penghambaan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Wahyal mahabbatul lati tataqaddamu jami'a al-muhab wa taghlubaha. Yaitu kecintaan yang mendahulukan, yang mendahulukan segala bentuk atau didahulukan dari segala bentuk kecintaan yang lain, dan ya mengalahkannya. Artinya kecintaan kepada Allah itu suatu yang prioritas, yang utama, yang bisa mengalahkan semua yang dicintai, semua yang dicintai, ya, termasuk diri kita sendiri. Termasuk diri kita sendiri itu harus terkalahkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita sendiri, termasuk apa yang kita senangi, apa yang kita barakallahu fikum lakukan, apa yang sudah merupakan kebiasaan kita, harus kita kalahkan demi cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah cinta yang benar, itulah cinta yang merupakan pangkal dari ubudiyatillahi azza wa jalla. Wa illam yakun ghairaha taba'an laha. Wa illam yakun ghairaha, walaupun wa illam yakun ghairuha taba'an laha, walaupun tidak ada yang lain yang bisa mengikuti kecintaan tersebut. Ya, selain dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kecintaan kepada Allah itulah aslul ubudiyah yang dikedepankan dari segala bentuk yang dicintai, segala hal yang dicintai. Kanat adaban ala ahliha wa huwa ta'ala al-wadud. Jika tidak demikian, jika tidak mengutamakan dan memprioritaskan, mengedepankan kecintaan kepada Allah, maka akan mendapatkan adab dari Allah Jalla wa Ala. Wa huwa ta'ala al-wadud, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-wadud. Al-waddu li ahbabihi, yang sangat sayang kasih kepada ahbabihi, kepada orang-orang yang mencintainya. Ya. Yaitu kaum mukminin. Allah sangat sayang, sangat cinta kepada kaum mukminin. Kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, sebagaimana Allah katakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu Allah menyatakan di awal ayat, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, itu agama Islam, dia keluar dari agamanya, berpaling dari Islam, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum khusus. Allah hidupkan, Allah ciptakan suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah, membela Allah, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, tidak ada masalah kalian mau kufur, kalian mau tinggalkan agama ini, tidak ada masalah. Silakan, ya. Nah, Allah tidak rugi. Allah tidak kemudian jatuh dan turun derajatnya. La. Kalian mau hancur, mau binasa, silakan. Berpaling dari agama ini, silakan. Allah akan memunculkan suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah. Mereka akan membela Allah, membela agamanya, syariatnya, dan Allah mencintai mereka. Kemudian mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal mawaddatu hiyal mahabbatus safiyah. Dan al mawadda itu adalah kecintaan yang tulus, yang murni. Ya, cinta yang sebenar-benarnya. Itu mawaddah. Wa fi hadza sirrun latifun. Di sini ada sebuah rahasia, ya, yang sangat lembut. Artinya sebuah faedah yang sangat samar yang perlu kita ketahui. Sirrun latif artinya sebuah faedah yang samar, ya, yang tidak bisa diketahui dan dipahami oleh setiap orang yang membaca ayat ini atau surat ini. Namun para ulama bisa melihat itu. Sirrun latif haitsu qarana al-wududa bil ghafur, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya Al-Wadud dengan Al-Ghafur. Naam, wa huwal ghafurul wadud. Iya, dalam ayat ini. Wa huwal ghafurul wadud. Artinya apa rahasia di balik penggandengan ini? Kenapa Allah tidak menggandengkan dengan yang lainnya Al-Ghafurur Rahim? Iya. Atau Al-Azizul Ghafur? Kenapa? Ternyata Allah menggandengkan dengan namanya yaitu Al-Wadud. Apa rahasianya? Apa hikmahnya di balik ini? Masya Allah. Para ulama menjelaskan kepada kita rahasianya. Qala liyadulla dzalika ala anna ahla dzunubi idza tabu ila Allah wa anabu ghufira lahum dzunubuhum wa ahabbahum. Untuk menunjukkan bahwa Allah sengaja menggandengkan namanya Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Apa rahasianya? Apa korelasi hubungan antara dua nama ini? Yaitu anna ahlaz dzunub, bahwasanya pelaku-pelaku dosa jika mereka itu mau bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya dan mau kembali kepada Allah untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, menunaikan berbagai kewajiban yang Allah tetapkan atas mereka, beribadah dan menghambakan diri kepada Allah, maka apa balasan bagi mereka? Ghufira lahu dzunubuhum, maka akan diampuni dosa-dosa mereka. Wa ahabbahum, dan Allah cinta mereka. Tidak sekadar dosa itu diampunkan oleh Allah, lebih dari itu Allah cinta mereka. Mereka mendapatkan kecintaan Allah, yaitu orang-orang yang mau bertobat dengan sebenar-benarnya dan mau rujuk kembali kepada Allah dengan secara totalitas, kembali kepada Allah, gak setengah-setengah. Kalau seorang itu sudah kembali, sudah jangan setengah-setengah. Dulu, ya, dia berada di dalam kemaksiatan misalnya, dalam sebuah pekerjaan yang penuh dengan kemaksiatan, sudah keluar darinya, sudah jangan kembali lagi. Iya. Anda sudah mau rujuk kepada Allah kembali, tinggalkan itu sudah, lupakan dan doa kepada Allah jangan kembali lagi ke situ. Itulah yang ada pada sahabat yang kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya barang siapa memiliki tiga kriteria ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, na'am, ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu minhu kama yakraha ayyukdhafa finnar. Seorang dia benci untuk kembali lagi kepada kekufuran, kepada masa lampau yang penuh dengan, ya, catatan-catatan hitam, penuh dengan dosa, penuh dengan kerendahan. Sudah dia tidak mau kembali lagi ke sana. Dia benci untuk kembali lagi ke sana, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kita semua enggak mau dilemparkan ke dalam neraka. Sangat benci, tidak mau. Kita berlindung kepada Allah. Nah, demikian pula jangan kembali lagi ke sana. Yang dulu Anda sudah tinggalkan, ya, sudah tinggalkan, kembali lagi. Nah, ini enggak benar rujuknya ini. Inabahnya enggak benar. Seorang yang berinabah kepada Allah, sudah dia tinggalkan itu semuanya, dia berbenah, memperbaiki diri dan senantiasa taat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka demikian, ketika seorang berinabah dengan inabah yang kafiyah, kamilah secara total, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, lalu Allah cintai dia. Dua hal sekaligus. Qala wala yuqal bal tughfaru dzunubuhum, tidak kemudian dinyatakan bahwasanya ya, dia hanya diampuni atau mereka diampuni dosanya saja, wala yarji ilaihimul wud, dan tidak mendapatkan rasa cinta atau tidak ada kecintaan yang kembali kepada mereka, Allah tidak mencintai mereka. Kama qalahu ba'dud al-ghalitin, demikian Al-Imam Sa'di menyatakan, di sana ada yang menyatakan demikian, yakni cukup yakni mendapatkan ampunan Allah saja, adapun kecintaan tidak, lain. Ini sebagian orang-orang yang keliru dan salah di dalam memahami ayat-ayat Allah. Balillahu afrahu bitaubati abdihi hina yatub. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba, hina yatub, ketika dia bertaubat kepada Allah, min rajulin lahu rahilah alaiha ta'amu wa syarabu wa ma yuslihu fa adallaha fi ardi falatin muhlikatin fa ayisa minha fataja'a fi dhillin syajaratin yantadhirul mauta fa bainama huwa ala tilkal hal idza rahilatuhu ala ra'sihi fa akhadha bi khitamiha fa Allahu a'dhamu farahan bi taubatil 'abdi min hadha bi rahilatihi wa hadha a'dhamu farahin yuqaddar. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bergembira dengan taubat hambanya. Bukan maknanya Allah membutuhkan taubat hamba sehingga Allah bergembira, la. Bukan, Allah sama sekali tidak membutuhkan hamba dan tidak membutuhkan taubatnya hamba. Namun di sini tentunya ada sebuah anjuran, dorongan dan motivasi agar seorang hamba senantiasa bertobat dan bersegera di dalam tobatnya kepada Allah. Karena Allah sangat bergembira, Allah senang. Allah senang dan Allah cintai dia ketika dia bersegera untuk bertobat. Beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh beliau, Allah sangat bergembira dengan tobat hambanya ketika dia bertobat. Kegembiraan Allah ini melebihi kegembiraan seorang laki-laki, seorang pria yang dia memiliki tunggangan, memiliki onta atau keledai yang padanya makanan, minuman dan perbekalan dia, hal-hal yang yuslihuhu, ya, yang bisa memperbaiki dia atau bisa na'am memperlancar safarnya. Ini seorang yang safar dengan onta atau yang semisalnya, dan dia membawa perbekalan, makanan, minuman, pakaian dan yang lainnya. Semuanya di situ. Fa adallaha fi ardi falatin muhlikah. Kemudian rahila tersebut hilang, tiba-tiba lepas pergi dan hilang di ardi falat, di tanah lapang yang luas, ya, yang tidak ada pepohonan, seperti di sahara, di padang pasir luas. Ya apa? Mau cari kemana? Bisa mati sendiri kalau cari di tempat yang seperti itu. Ardin falatin muhlikah. Di tanah lapang yang kosong yang bisa, ya, mematikan atau membinasakan seorang. Hingga ayisa minha, orang ini, laki-laki ini sudah putus asa sudah. Ya, putus asa. Fattaja fi dhilli syajaratin, kemudian dia berbaling, dia berbaring di bawah naungan sebuah pohon, yang tadirul maut, menunggu kematian saja. Ya apa? Sudah pasrah, ya, sudah pasrah. Fa bainama huwa ala tilkal hal, tiba-tiba dalam keadaan demikian dia tertidur, kemudian dia bangun, idza rahilatuhu ala ra'si, tiba-tiba tunggangannya sudah ada depan dia gini. Ketika terbangun, loh, sudah ada ini. Nah, tidak ada yang bawa, datang sendiri. Bagaimana, ya, besarnya kegembiraan orang tersebut, luar biasa kegembiraan dia. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil na'am tali kekang onta tersebut dan sangat-sangat bergembira. Wallahu a'dhamu farahan bi taubatil 'abdi min hadha bi rahilati. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia, lebih bergembira dengan taubat seorang hamba dibandingkan kegembiraan pria tadi ketika mendapatkan kembali onta dan perbekalannya. Itu enam kegembiraan Allah. Dari sini pun disebutkan oleh para ulama, ditetapkan bagi Allah sifatul farah. Sifatul farah yang maknanya bukan farah, muhtaj, bukan bergembira karena butuh, tapi bergembira dalam rangka memberikan motivasi, dorongan, naam kepada hamba, atau cinta, rasa cinta kepada hamba-hambanya. Allah bergembira karena senang kepada hamba yang bertobat, ya, senang dan gembira cinta kepada hamba yang bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Qala falillahil hamdu wassana, maka hanya milik Allah puji-pujian dan sanjungan. Wasaffu alwadud ma'a'adama birrahu, dan saful wadud dan kemurnian dari saful widad dan kemudian rasa cinta hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'a'adama birrahu, betapa besar dan agung kebajikan, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aksara khairahu, dan banyaknya kebaikannya. Wa aghzara ihsanahu, wa awsa'a imtinanahu, dan betapa berlimpah ruah kebaikan dan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan betapa luas anugerah Allah Jalla wa'ala. Dzul arsyil majid, ay sahibul arsyil azim, pemilik arsy yang maha agung. Alladzi min azamatihi, yang mana diantara bentuk atau bukti kebesaran dan keagungan arsy Allah, annahu wasi'as samawati wal ard, di mana arsy Allah itu luasnya meliputi langit-langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi. Wal kursi, dan juga luas, ya, luasnya arsy Allah sangat luas, mengalahkan kursi. Fahiya bin nisbati ilal arsy, yang mana kursi ini jika dibandingkan dengan arsy Allah, kahilqatin mulqatin fi falatin, kursi yang amat besar, yang disebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yang kursi Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Namun kursi Allah ini jika dibandingkan dengan arsy Allah seperti hilqatin mulqat, seperti gelang yang dilempar di tanah datar yang luas sekali. Tanah lapang datar yang luas. Bin nisbati lisairil ardi, jika ditinjau dari semua, ya, dataran yang ada di bumi ini. Artinya datar yang sangat-sangat luas. Ini muka bumi ini. Demikian besarnya kursi Allah. Wa khassallahu al-arsha bidzikri, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan arsh di sini, li'azamatihi, karena besarnya arsh Allah, wa li'annahu akhassu al-makhlukati bilqurbi minhu ta'ala, dan yang kedua karena arsh merupakan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Jalla wa'ala, karena Allah beristiwa di atas arsh. Ya, arsh adalah makhluk yang paling tinggi, ya, yang paling dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Ini semuanya kita imani berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Wahada ala qira'atil jar yakunu al-majid na'tan lil arsh. Ini jika dibaca dengan al-jar, yani al-majidi. Nah, dhul arshil majid, maka al-majid sebagai na'at, sebagai sifat bagi al-arsh. Yani arsh yang sifatnya al-majid, yang majid. Majid itu maknanya si'atul awsaf wa'adhamatuha. Ya, sifat-sifat yang luas dan agung. Wa amma ala qira'atir rafa', adapun jika dibaca dengan rafa', jadi al-majid bisa dibaca dengan al-majidi atau al-majid. Dhul arshil majid. Yani dhul arshil majidi atau dhul arshil majidu. Ya. Kalau al-majid berarti dengan kasr, dengan al-kasr, al-majidi berarti itu na'at sebagai sifat dari arsh. Namun jika dibaca dengan rafa', dengan dhamma, dhul arshil majidu, Maka Al-Majid di sini sebagai na'at lillah, sebagai sifat bagi Allah. Ini Allah Al-Majid. Allah pemilik arsy. Allah pemilik arsy yang mana Allah itu Al-Majid. Wal Majid awal majdu si'atul awsaf wa 'azamatuha. Yang dimaksud dengan majid adalah si'atul awsaf wa 'azamatuha, ya, sifat-sifat yang maha luas dan maha agung. Qala fa'alun lima yurid, ay mahma arada syai'an fa'alahu. Ini Allah adalah zat yang maha melakukan apa yang dikehendaki. Mahma arada syai'an fa'alahu. Selama Allah menginginkan apa yang Allah inginkan dari suatu hal, maka pasti Allah lakukan. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Walaysa ahadun fa'alan lima yurid illallah. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang fa'al, yang bisa berbuat apa saja yang dikehendaki. Tidak ada. Nah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, pasti Allah akan lakukan dan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Adapun makhluk, la. Fa innal makhluqati law aradat syai'an fa innahu la budda li iradatiha min muawinin wa mumani'. Karena makhluk, ketika mereka, seandainya mereka menginginkan sesuatu, maka mesti pada keinginan mereka itu mesti ada penolong-penolong atau penghalang-penghalang. Bisa ada yang menolong dia sehingga meluluskan kehendaknya, ya, apa yang dia inginkan tercapai, karena ada yang membantu dia mesti, atau di sana ada penghalang-penghalang sehingga kehendak dan keinginan dia terhalangi, tidak tercapai. Lima, dua ini, muawin atau mumani. Wallahu la muawin wala li iradati wala mumani'in lahu mimma arad. Sementara Allah, tidak ada yang membantu Allah di dalam mencapai kehendaknya, keinginannya, dan tidak ada penghalang dari kehendak Allah jalla wa ala. Tsumma dzakara min af'alihi dallati ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan tentang kejujuran, kebenaran apa yang dibawa oleh para rasulnya. Faqala hal ataka haditsul junud fir'auna wa thamud wa kaifa kadzabu al mursalin faja'alahum Allahu minal muhlakin. Bagaimana mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya yang mendustakan para rasul, maka Allah golongkan mereka sebagai orang-orang yang binasa. Balilladzina kafaru fi takdzib ay la yazaluna mustamirrina ala takdzibi wal inad. Senantiasa mereka itu orang-orang yang senantiasa mendustakan, melakukan pendustaan dan penentangan. La tanfa'u fihimul ayat, tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui para nabi dan rasul, tidak bermanfaat. Wala tujdi ladaihimul idhat, dan juga tidak akan menambah na'am kebaikan mereka atau kesadaran mereka kepada Allah, kembali kepada Allah jalla wa ala. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah subhanahu wa ta'ala ahata, qad ahata bihim ilman wa qudratan, telah meliputi mereka dengan ilmu dan kudrahnya. Kaqaulihi inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah Rabbmu senantiasa memantau dan mengawasi. Fafihil wa'idu syadid lil kafirin, padanya ada ancaman yang pedih, ancaman yang dahsyat bagi orang-orang kafir. Min uqubatin manhum fihi qabadatuh wa tahta tadbirih, yang mana mereka ini orang-orang hamba-hamba yang fi qabadatihi, di dalam genggaman Allah, dan tahta tadabburih atau tahta tadbir, di bawah pengaturan Allah. Naam, min uqubatin manhum fi qabadatihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab mereka orang-orang kafir dengan hukuman yang Allah timpakan kepada hamba yang di dalam genggaman Allah. Artinya sangat mudah maksudnya. Dan di bawah pengaturan Allah. Ya gampang. Karena semuanya dalam genggaman Allah, kepemilikan Allah, dalam pengaturan Allah. Kalau mau diadab ya gampang kan gitu. Mau lari kemana? Semuanya di bawah pengawasan dan genggaman Allah. Ya, di bawah kekuasaan Allah. Tidak mungkin lari. Tidak mungkin selamat kalau Allah azab. Demikian. bal huwa Qur'anun Majid, ay wasi'ul ma'ani azimuha. Makna Qur'anun Majid, Qur'an yang sangat luas makna-makna dan agung kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Katsirul khairi wal ilm, banyak terdapat kebaikan dan ilmu di dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an merupakan sumber ilmu dan merupakan sumber kebaikan. Fi lauhin mahfuz, yang berada dalam kitab Lauhil Mahfuz, minat taghyiri wal waziyadati wan naqs, yang terjaga, yakni kitab Lauhil Mahfuz, kitab yang terjaga dari perubahan, tambahan atau pengurangan. Wa mahfuzun minasyayatin, dan terjaga dari gangguan setan-setan. Wa huwal lauhul mahfuz alladzi qad atsbatallahu fihi kullasyai'in, dan dia adalah kitab Lauhul Mahfuz yang mana Allah telah menetapkan dan mengokohkan padanya segala sesuatu. Itu makna Lauhul Mahfuz, ya. Karena Al-Qur'an itu barakallahu fikum diturunkan oleh Allah, ada dua cara Allah menurunkan Al-Qur'an. Yang pertama, Allah turunkan dari sisi Allah ke Baitul Izzah, yang di situ terdapat Lauhul Mahfuz. Ke Baitul Izzah di langit. Nah, di Baitul Izzah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah turunkan Al-Qur'an melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, cara yang kedua inilah yang kemudian kita membaca Al-Qur'an, ya, yang datang dari Allah melalui Jibril, bukan yang dari Baitul Izzah, bukan. Barakallahu fikum. Sehingga dari Baitul Izzah demikian, tersimpan, terjaga Al-Qur'an itu dari gangguan syaitan, dari perubahan, tambahan, pengurangan, dan juga makna dari terjaga di sini, yakni Allah telah jaga dan Allah kokohkan, pastikan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Wa hadha yadullu ala jalalatil Qur'an wa jazalatihi wa rif'ati qadrihi indallahi ta'ala wallahu a'lam. Ini menunjukkan tentang mulianya Al-Qur'an, ya, kemuliaan Al-Qur'an dan ketinggian Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, tamma tafsirus surah. Demikian selesai dari tafsir surati Al-Buruj. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.